hatiku. Kini aku sudah tahu siapa dirimu itu. Kau wanita petualang cinta. Aku sudah bosan cerita sandiwaramu. Aku sudah jemu mendengar kata maafmu. Seribu kali kau berjanji, seribu kali kau ingkari. Kalau terus ku biarkan, aku bisa berantakanmu. Sudah bosan cerita sandiwaramu. Aku sudah jemu mendengar kata maafmu. Aku sudah bosan cerita sandiwaramu.